Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata asimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. aneka musik. Tiada terniat kita untuk ber- Tukang mas jani aku tresno, dilakno aku baik, kau tertawa. Aku tak pergi jauh darimu, nenekku bilang salah paham. Tuh apa menangisiku, lebih baik kau tertawa. Aku tak pergi jauh darimu, nenekku bilang salah paham. Kau pergi jauh dariku, nenek bilang. Mahari Reka. Yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Tolong ngerteni kahananku, aku tutup Senyum sayang. Berulang kali ku mencoba memujuk hati, lupakan semua jalani hubungan. hilangkan aku dari pandangan. Ku tahu engkau putra raja, sedang ku hanya insan biasa. Tak mungkin istana akan ku janji. Terimalah itu keputusan. from the moment we met. A tribute her, I call to your chest. Thank you. Oh. maafkan aku yo mas. Nek sekirane goyangku kurang puinu. Yo. Yo mohon kowe sing manggono nolengat siji. Kembang.